Bagaimana menyikapi istri yang mana dalam pernikahannya meminta khudu' lalu minta rujuk pada saat masa iddahnya telah berlalu hingga terjadinya permintaan khudu' tersebut sampai 3 kali masa rujuk istri tersebut. Apakah istri tersebut salah satu yang tidak baik untuk diteruskan, dipertahankan? Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang suka meminta khulu' itu munafiqah. Yani perbuatannya perbuatan munafik. Yang dimaksud di sini meminta khulu' tanpa sebab. Meminta khulu' tanpa sebab. Ya. Nah, adapun kalau memiliki sebab, misalnya dia melihat suaminya sudah terjadi perubahan menjadi fasik, atau suaminya sudah meninggalkan sholat, maka boleh bagi seorang wanita untuk meminta khulu', ya, dengan disampaikan ke penguasa, lalu kemudian penguasa meminta kepada suaminya untuk menceraikannya. Nah, dan khulu' itu bukan cerai, ya. Khulu' bukan cerai, tapi hukumnya fasakh. Hukumnya fasakh dalam artian tidak terhitung jatuh cerai satu, talak satu, talak dua, bukan. Talak itu haknya suami. Talak itu haknya suami. Adapun meminta khulu' dari seorang wanita itu hukumnya fasakh, yakni dihapuskan hukum pernikahan tersebut sehingga keduanya tidak ada hubungan sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam.